Kalau kamu enggak bisa memuja, ya jangan mencela, itu namanya damai. Kalau kamu enggak bisa memberi, jangan mencuri, itu namanya damai. Kalau kamu enggak bisa membantu, jangan mengganggu, itu namanya damai. Ada hubungan cinta, ada hubungan benci, ada hubungan damai. Ini yang paling disenangi Allah adalah yang cinta. Amaliah apapun yang mendorong cinta, yang melahirkan cinta, itu juga dicintai sama Allah. Amaliah apapun yang melahirkan benci, juga dibenci sama Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Pokoknya amal apa wae yang melahirkan rasa cinta, ini kok Gusti Allah seneng. Ingat, Asmaul Husna yang 99, itu yang paling sering kita sebutkan yang berkonotasi tentang cinta. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Betul? Betul, gak ngerti ya wis nyautong, gih nul aku tak seneng. Apa wae sing dadi anu cinta itu disenengi karo Gusti Allah. Contoh. Betul-betul. Contoh betul. Sedekah. Iku wong sing disedekah seneng napa mboten? Gusti Allah ya seneng nang wong sedekah. Ngono lho. Ana wong lara disambangi. Wong lara sing disambangi iku seneng napa mboten? Gusti Allah ya seneng. Kok wong lara. Lek nyambangi wong lara, ketemu wong senyum, wonge seneng ra gak dia senyum. Gusti Allah ya seneng. Wong sugih nang loman, Gusti Allah seneng. Taman seneng napa mboten nek ana wong sugih nang loman? Gusti Allah ya seneng lek ana wong sugih nang loman. Ana wong sugih nang muwet. Dit. Taman seneng ta gak? Gusti Allah ya gak seneng. Rukun Islam niku semua ibadah mahdhah ya vertikal ya horizontal. Ya hablu minallah ya hablu minannas. Wis tak urut tekan suwi-suwi ya. Rukun Islam niku ana pira? 5. 5. Ya bener. Ya ayo. Lek cara wali songo kae tembange lerilir. Ae cek aku tok sing ngomong. Banter nembang lerilir bareng. Sing melok muni muga-muga rezekine lancar. Wis ngene paling seneng iki. Sing gak melok muni muga-muga lambene udunen, udunen pindho. Oke nembang lerilir bareng. Iki tabarukan tembange wali kok. Enggak lek waktune cukup tak terangno filosofine lerilir, lek gak cukup kapan-kapan ngundang omane. Allahumma shalli ala Muhammad. Siji, loro, telu. Yo, lerilir, lerilir. Royo royo tak senggo. Tak senggol terus bantar tak angon penek stop sakmu nae lapor lagune kok tak angon penek no blimbing kuwi kok gak ngene tak angon penek no kates kui filosofi ini blimbing itu buah yang rata-rata blingire ono limo ya kadang-kadang ono sing 6 blingire cuma itu langka kadang-kadang ya ono blingire cuma telu soalnya sing loro dikerokoti codot ya codot asli ya codot sarungan nah limo itu apa? Terserah sama nafsiri yang penting cocok bisa ditafsiri rukun Islam ada 5 sing banter bisa ditafsiri sholat maktubah ya ada bisa ditafsiri Pancasila silanya juga ada ya bisa ditafsiri balonku ada mana balonku ada 5 yang paling kawenai dari balon hijau meletus terus kok coba diurut ya rukun Islam 5 itu kuwabeng kula ya hablum minallah hablum minannas saya akan ke arah yang hablum minannasnya saja pertama napa syahadat syahadat itu kesaksian yang mantep asyhadu alla ilaha illallah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan ditaati kecuali Gusti Allah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dari kesaksian ini, ini panjang pak keterangan ini, tapi waktu ini loh, akan melahirkan iman. Lainnya iman wis mantep,

Pilkada ku nek dadi lali, nek pilkabe kan nek lali dadi. Ngeri malik ngono tok kok. Mangkane kan ono to pejabat yang aku yo dikabari wong iki. Yo kabar teko wong, pejabat mbok dadi mbok apa ngono lho. Kan korupsi dana haji, terus dikae berangkat haji sak keluargane. Nek ono kaitane yo lancar, tapi akhirnya ono kendala, wong sing dikae bibi haram. Tepak balang jumroh. Balang jumroh kan simbol balang setan. Krikil, wantem no. Sebelah Allah, wakbar, cetak. Krikilnya balik. Ah, ngerti, hantem no, wakbar, cetak. Balik terus krikilnya. Nah, krikil balik, cekel no tulisannya. Maaf, sesama setan dilarang saling lempar. Ambok sing rukun, kode setan nih lo, kok anteman-anteman. Embo. Lapo nang buri melung guyu iku. Wes. Ya wes ngono tok ceramahe wis setengah siji kok. Kurang ah. Ngundang dhewe kapan-kapan. Nuruti sampean. Pokoke sing ngomong sing apik ngono ae lah. Ibadah Pak niru Kanjeng Nabi kul ing kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Men manut nang Kanjeng Nabi. Enggak usah aneh-aneh. Kanjeng Nabi apa ibadah manut to. Ngono kadang ana wong crito aneh-aneh. Ngono wong wali, kon kok roh nek wali. Iso salat nek ukure godhong. Wali codot iku. Kanjeng Nabi lo gak tahu model ngono. Salate nduk masjid, nduk omah, nduk musala ngono. Temen tahu kurang ana hadis ketika Rasulullah sholat di atas godong, tahu kurang? Lah gak ono sih. Ndak usah aneh-aneh, Bu. Hoi. Biasa nah. Rasulullah membagi waktunya itu ideal. Waya kerja, kerja, waya ibadah, ibadah, waya sholat, sholat, waya zikir, zikir. Ayo to nyauto, sampean yo ngono tiru. Waya zikir. Zikir kudu terus, waya sholat, waya turu, waya mangan, waya kelon. Semua ini, uang normal lah. Anggit pun ibadah sih, mu tertas betul. Ber, kelotak, ber. Sulawesi. Ber. Menutok gak kerja, yuk garing sampean. Orang kelas yo. Mana lo? Hei, cuma no ngitung tasbih penting. Tapi ngitung utang yo. Kerja tasbih tok yang mau hitung, utangmu yo hitungan. Sampeyan nulung hitung tas, ben terus duwe utang nang wong gak mbok hitung. Gak kira diterima karo Gusti Allah ibadahmu. Anggite. Maca Quran penting. Maca catatan utang penting. Hoi. Ibadah iki modele ya sesuaine karo profesi. Lah nek kiai ibadah ya wiridan. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim. Kok ramel gak, Dik? Ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim. Nang Qadim, kok ramel gak? Ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim. Ya Qadim, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Latif, ya Allah, ya Latif, ya Allah, ya Latif, ya Allah, ya Dana, ya Dana, ya Dana, ya Dana, Dana. Bangun masjid kentekan semen. Ya Dana. Ben oleh dana. Anak pejabat yo ibadah yo setempel karo pulpen kuwi. Pulpen ambek setempel. Ini untuk pembangunan pesantren, pembangunan masjid, kari tanda tangan neret-neret cetok. Nih kuwi ibadah pejabat. Ngono. Cocok-cocokan. Nah, sama duwe utang ibadah yo kerja keras, nyambut gawe sing mempeng oleh bati kena gawe nyaur utang. Duwe utang mlebu masjid. Lunas utangmu nyolong kotak amal. Wes gak sito mari engko. Ngapunten. Kula niki wis ngene iki omongane, pangapunten sanget. Kurang. Moh gak ngurus aku. Nuruti sampean ya. Meneng ana jadwalne isuk-isuk. Wis ngapunten sanget. Sareng-sareng nyuwun dhateng ngersane Allah muga-muga sedaya lelahan dumugi kita pinaringan maghfirah ing ngapura dening Gusti Allah. Omongan kula sing gak genang-genang iki aja direken nggih. Pundut sing manfaat, pundut sing api-api, mau wis bar ngaji. Kula niki mek ngimbui tok. Lumayan tak imbui sak meneh akeh. Ngapunten sangat, ngapunten. Nggih, pangapunten. Muga-muga pikantuk barokah lan ridane Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin ya wa lakum niyatin shalihah. Ya inna bi rahmatil syafi'i al-mahdi bin tadu al-qabul li jabat as-subhasul lil-amal wal-ma'mul. Bi jaisi dinar rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ala man nawaina wa ala man nawwi salafana salihah wa najarakumullah al-fatihah.